السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب سامبي حديث نمبر 61 يا sebuah hadis yang memadukan antara tauhid, akhlak, antara hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Mari kita lihat. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, karena didahului dengan huruf jar maka menjadi Abi, bukan Abu. Ingat, Abu, Hamu, Zu, ini termasuk Asma'ul Khomsah. Ada Af'alul Khomsah, ada Asma'ul Khomsah. Jadi ada keunikan tersendiri dalam hal marfu', mansub, majrur. Bisa Abu, bisa Aba, bisa Abi. Siapa namanya? Jundub bin Junadah, atau bisa juga Jundab bin Junadah. Sebuah nama yang kurang terkenal, sementara kunyahnya Abu Dzar sangat terkenal. Sama dengan Abu Bakar, Abu Hurairah. Ini sebuah kunyah yang sangat terkenal, sementara namanya tidak terkenal. Abdullah bin Abi Quhafah enggak terkenal kan, kalau itu Abu Bakar. Abdurrahman bin Sakhr tidak terkenal kan, kalau itu Abu Hurairah. Berbeda dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid. Terkenal apanya? Namanya. Kunyahnya tidak terkenal. Ya. Maka tidak masalah ketika kita berkunyah dan tidak terkenal kunyahnya. Ya. Karena para sahabat saja berkunyah tidak terkenal kunyahnya, seperti Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Siapa Abu Hafs? Umar bin Khattab, tidak terkenal kan? Abu Sulaiman, Walid bin Walid, tidak terkenal, enggak masalah. Sudah dapat sunnahnya. Wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal. Ini pun terbalik ya. Mu'ad bin Jabal sangat terkenal, ahli fikih nomor satu di umat ini. Karena Nabi pernah berkata tentang Mu'ad bin Jabal, yaitu umatku yang paling tahu tentang apa? Tentang mana yang halal, mana yang haram. Apa? Fikih. Kan dengan fikih kita bisa tahu, oh ini halal, oh ini haram. Kan begitu. Dengan ilmu fikih. Hadialah Mu'ad bin Jabal, terkenal. Kunyahnya siapa tadi? Abu Abdurrahman sangat tidak terkenal. Kebalikan dari Abu Dzar tadi. Jadi ada dua pendengar sabda Nabi di sini. Dan dua-duanya disampaikan dalam satu sanad. Artinya dua sahabat ini menyampaikan kepada tabi'in yang sama, atba'ut tabi'in yang sama, terus sampai al-imam at-Tirmidzi. Karena hadis ini riwayat al-imam at-Tirmidzi. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini tidak dengan sigot jazm. Mereka berdua tidak mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul bersabda, tidak. Atau haddatsana Rasulullah, Rasul telah berkata kepada kami, tidak. Itu namanya sigot jazm. Ini an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermasalah? Tidak. Ketika seorang sahabat mengatakan an Rasulillah, tidak bermasalah. Yang bermasalah ketika seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in mengatakan an fulan, an fulan, an fulan. Ini bisa menimbulkan masalah. Ya. Karena tidak dengan sebuah kepastian. Beda dengan sami'tu fulan yaqul, sami'tu fulan yaqul, aku mendengar fulan berkata, aku mendengar fulan berkata. Itu pasti. Oleh karena itu seorang mudallis yang meriwayatkan dengan an, an fulan, an fulan, an fulan, ditolak periwayatannya. Adapun sahabat, tidak ada sahabat yang mudallis. Kullu sahabatin udul, seluruh sahabat adil. Ketika seorang sahabat, siapapun dia, dia mengucapkan qala Rasulullah, maka tidak boleh dibahas. Kuat apa tidak sahabat ini hafalannya, siqah apa tidak, adil apa tidak, dobit apa tidak, tidak ada pembahasan. Yang ada pembahasan adalah setelah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Itu baru ada pembahasan. Siqah apa tidak? Adil apa tidak? Dobit apa tidak? Hafalannya kuat apa tidak? Adapun sahabat, tidak ada pembahasan. Kenapa? Karena seluruh sahabat sudah mendapat tazkiyah langsung dari Nabi. Hendaklah kalian yang mendengarkan sabdaku, sampaikan kepada yang tidak mendengar. Siapa? Siapapun. Siapapun yang mendengar sabdaku, berarti sahabat kan? Hendaklah sampaikan kepada yang tidak mendengar. Nabi tidak mengecualikan. Kecuali yang hafalannya tidak kuat, kecuali yang tidak adil, kecuali yang tidak dobit dan seterusnya. Tidak ada perkecualian seperti itu. Berarti seluruh sahabat Nabi, jika mengucapkan qala Rasulullah, apalagi sami'tu Rasulullah, wajib diterima dan tidak usah dibahas. Qala, Rasulullah bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Pernah kita bahas waktu itu, adakah bertakwa kepada Nabi? Jawabnya, tidak ada. Taat kepada Nabi? Ada. Mencintai Nabi? Ada. Membela Nabi? Ada. Taat kepada Nabi, takwa kepada Nabi? Tidak ada. Bertakwa hanya kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Banyak dari kita bertakwa kepada Allah di mana? Di masjid, di majelis ilmu, gitu ya. Ketika bersama dengan keluarga, gitu. Ketika sendirian, ketika bersafar, sudah tidak bertakwa lagi. Adakah seperti itu? Banyak, banyak. Oleh karena itu Nabi memperingatkan, jangan safar, jangan safar sendirian, bahkan berdua jangan. Safar sendiri, apa dulu? Satu setan. Safar berdua, dua setan. Safar bertiga, itulah safar yang sebenarnya. Jadi dari hadis ini minimal safar itu bertiga. Kalau sendiri bisa terjadi apa yang terjadi. Tidak ada yang kenal, jauh dari keluarga, ya. Setan menggoda. Ini banyak terjadi. Kalau bertiga, apalagi berempat, berlima, insya Allah saling menjaga, saling malu, gitu. Karena dalam hal tidak bermaksiat, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak korupsi, biarin karena apapun, walaupun bukan karena Allah, bagus. Ya. Seandainya tidak ada orang, dia akan mencuri. Alhamdulillah ada orang, gitu. Atau antum ada orang yang baru bertobat dari khamar atau dari rokok lah ya. Kalau enggak ada orang, saya sudah merokok ini. Alhamdulillah banyak orang. Selamat kan? Berarti dia tidak merokok itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, lebih baik begitu daripada sendirian merokok, kan begitu? Daripada sendirian minum khamar. Lebih baik enggak minum khamar gara-gara berlima, berenam, bertujuh, bertiga. Itu. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan baca Al-Quran. Ya, nol. Kalau itu kita lakukan karena manusia. Ya, bedakan antara melaksanakan perintah Allah dengan menjauhi larangan Allah. Ketika menjauhi larangan Allah, tidak bermaksiat, itu karena manusia enggak apa-apa. Ya, artinya alhamdulillah kita enggak dosa kan begitu. Kan enggak ada enggak minum khamr karena manusia, enggak mabuk karena manusia, enggak berzina karena manusia, ya enggak apa-apa. Apakah ditulis sebagai dosa? Tidak. Tidak. Kan tidak berzina, tidak minum khamr, tidak merokok, tidak berjudi. Walaupun kalau enggak ada orang, besar kemungkinan dia berjudi, dia minum khamr, dia merokok. Alhamdulillah dia tidak sendirian. Paham ya? Nah, di sini Allah memerintahkan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan pilih-pilih tempat. Gitu. Yang kedua, ada tiga kalimat ini, ada tiga perintah ini. Yang kedua, yang pertama kira-kira hak siapa? Yang pertama kira-kira hak siapa? Hak Allah. Bertakwalah kepada Allah, hak Allah. Allah berhak untuk ditakwai, ditakuti. Ini hak Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, hak diri kita. Apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksud ikuti di sini apa? Ganti. Ganti, bukan ikuti. Kalau setelah berbuat maksiat, maka diiringi dengan sholat, sedekah, baca Al-Quran. Besok maksiat lagi gak apa-apa, habis itu sholat lagi, habis itu sedekah, baca Al-Quran. Kemudian maksiat lagi gak apa-apa, habis itu sholat lagi, baca Al-Quran. Betul? Bukan. Maksud adbi' di sini ganti. Ganti perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Wabil khusus lawan katanya. Kemarin selalu riya, sekarang ganti menjadi ikhlas. Kemarin beramal banyak bid'ahnya, sekarang diganti dengan sunnah. Kemarin banyak melakukan syirik, sekarang ganti dengan tauhid. Kemarin-kemarin bakhil, sekarang dermawan, dan begitu seterusnya. Perbuatan yang buruk diganti dengan perbuatan yang baik. Apa? Tamhuha. Tamhuha. Ada huruf yang hilang di sini. Apa? Ada huruf yang hilang di sini. Apa? Wow. Wow, ya kan? Mestinya tamhuha. Hunya panjang. Kan maha yamhu. Apa? Menghapus. Yamhu. Pakai wau panjang, yamhu. Ini pendek, tamhu. Ada huruf yang hilang, yaitu wau. Kenapa? Kenapa? Karena jawab. Karena jawab. Ada jawab, tentu ada syarat. Mana syaratnya? Wa adbi isayyi'atal hasanata. Gantilah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Nisaya, kira-kira begitu artinya. Nisaya pasti, ini jawabnya. Tamhuha. Tamhu, fa'ilnya hiya. Hiya kemana? Kesayi'ah, ke hasanah. Tentu ke hasanah. Nisaya perbuatan-perbuatan hasanah itu akan menghapus ha. Hanya kemana? Ke sayi'ah. Jadi sayi'ahnya itu akan dihapus oleh hasanah. Hasanah itu akan menghapus sayi'ah. Jadi bid'ah-bid'ah yang kemarin dilakukan, dosa, dihapus. Oleh apa? Oleh sunnah yang sekarang kita lakukan. Dosa-dosa kebakhilan kita di masa lalu akan dihapus oleh kedermawanan kita hari ini. Berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya akan dihapus oleh Allah. Karena sekarang kita sholat, berjamaah di masjid dan seterusnya dan seterusnya. Perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Hak siapa ini? Hak diri kita. Kita diberi hak oleh Allah untuk apa? Untuk diampuni dosa kita. Ketika kita mengganti amal keburukan menjadi amal kebaikan. Disinilah rahmat yang sangat besar dari Allah. Wajib kita syukuri. Setiap kali kita melakukan kebaikan, maka setiap kali itu pula keburukan-keburukan kita dihapus. Dari mulai sholat lima waktu, dari Jumat ke Jumat, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji. Apalagi melangkahkan kaki menuju masjid. Apalagi puasa Arafah, puasa Asyura. Apalagi ini semua menghapus dosa-dosa. Dan kita berharap rahmat Allah dari situ. Ketika dosa-dosa kita berguguran diampuni oleh Allah. Karena kita melakukan ketaatan-ketaatan. Ini hak diri kita. Yang terakhir. Wa khaliqin nas. Dan berakhlaklah kepada manusia. Bergaulah dengan manusia. Bi khuluqin hasanin. Dengan akhlak yang bagus. Hak siapa ini? Hak orang lain. Orang lain punya hak terhadap diri kita untuk kita ramah, senyum, menyapa, memberikan salam, menjawab salam. Mengucapkan kalimat yang tidak menyakiti, menutup aibnya. Ini hak dia. Ketika kita tahu dia minum khamar, dia berzina, dia melakukan kemaksiatan, dia punya hak terhadap diri kita. Apa? Ditutup aibnya. Maka ketika kita melihat kemaksiatan, wabil khusus seorang muslim, kita sebarkan, berarti kita telah merobek-robek hak dia. Antum melihat si fulan berbuat maksiat, maka si fulan yang sedang berbuat maksiat ini punya hak terhadap antum. Apa? Ditutup, tidak disebarkan. Kecuali, nah tentu ada perkecualian, karena hukum umum, dalil umum, ketika berhadapan dengan dalil khusus, maka yang terpakai adalah dalil khusus. Istilah kita perkecualian. Apa perkecualian yang ada? Kemaksiatan dia membahayakan kaum muslimin. Dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Ini boleh disebar. Boleh ditampakkan aib itu kepada manusia. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak tertipu oleh kedzaliman dia, oleh kejahatan dia. Boleh. Antum yakin betul si fulan ini bahaya sekali, penipu, pembunuh bahkan. Nah, antum tahu si fulan ini sedang masuk ke kampung antum. Antum tahu persis siapa dia. Nah, antum boleh menyebarkan aib dia kepada orang-orang kampung situ agar selamat. Kalau dia pinjam uang jangan dikasih, kalau dia menawarkan sesuatu jangan dibeli, kalau dia begini begini begini, ini boleh. Ya. Termasuk dalam pernikahan boleh. Termasuk dalam pernikahan. Antum mau melamar fulana, saya bilang jangan, jangan. Fulana itu begini begini begini, ah boleh. Untuk menyelamatkan antum. Mana dalil? Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati terhadap wanita Ansor. Lihat. Hati-hati kalau melamar wanita Ansor. Kenapa? Ada sesuatu di matanya. Ah. Ini kan aib fisik diucapkan oleh Nabi. Ya. Rata-rata wanita Ansor itu ada sesuatu di matanya, apa kurang baik matanya, tidak seperti wanita muhajiri. Ini kan sepele, tapi perlu, boleh, boleh. Apalagi masalah akhlak, apalagi masalah agama, sekedar fisik saja boleh. Ya, begitu pula wanita terhadap laki-laki. Ada seorang wanita mau dilamar oleh fulan, saya bilang jangan terima lamarannya. Dia begini begini begini. Bolehkah? Boleh. Mana dalil? Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Fatimah, bukan Fatimah putri beliau. Jangan terima lamaran Abu Jahm. Jangan terima lamaran Muawiyah. Dua sahabat mulia. Ditahdir oleh Nabi, jangan terima. Begini, begini, begini. Disebut kejelekan Muawiyah, disebut kejelekan Abu Jahal. Ya. Lalu Nabi mengatakan, terimalah lamarannya Usamah. Usamah bin Zaid. Nah, dari sini boleh menasihati seorang wanita untuk menerima lamaran si A, jangan menerima lamaran si B, si C, si D, dan seterusnya. Ah, tentu berikut alasan. Nah, ini kan aib. Menampakkan aib. Aibnya Muawiyah disebut oleh Nabi. Aibnya Abu Jahm yang pecutnya tidak pernah lepas dari punggungnya disebut oleh Nabi di hadapan Fatimah. Boleh kak? Boleh. Ini urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Apalagi urusan akhirat untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan, dari syubhat, dari firqah, lebih boleh lagi. Hati-hati kalau dia ceramah. Jangan dengerin. Penuh syubhat. Hati-hati kalau dia nulis buku. Jangan dibaca. Ya, penuh kesesatan. Saya tahu persis misalnya. Ya sudah. Bagi antum yang sikoh dengan saya, selesai. Ya katulah enggak sikoh ya. Kan ketika seseorang bicara kan enggak harus sikoh. Nah, maka mentahdir itu harus di hadapan orang yang sikoh dengan dia. Kalau tidak sikoh, jangan. Cari penyakit, cari permusuhan. Gitu. Dan ini kan berjalan ratusan tahun, memang seperti itu. Masing-masing kaum muslimin, jamaah sikoh dengan orang-orang tertentu. Jamaah Rafidhah akan sikoh dengan Khomeini misalnya. Apakah antum sikoh dengan Khomeini? Kan tidak. Masing-masing sikoh dengan tokoh masing-masing. Ya kan, menjadi hal yang wajar. Ketika seorang da'i mengatakan, jangan dengerin si fulan, jangan duduk di majelis fulan, ini hal yang biasa. Orang Bukhari aja pernah digituin, pernah kita bahas di majelis ini, ya kan? Bukhari, bayangkan. Bukhari. Memang karena salah faham. Tapi ini menunjukkan bahwa para ulama faham. Ini boleh. Muhammad bin Yahya. Lebih senior dari Bukhari. Muhammad bin Yahya mengatakan, barang siapa yang masih duduk di majelis Bukhari, haram duduk di majelisku ini. Yang masih duduk di majelisku, jangan duduk di majelisnya Bukhari. Seorang Bukhari ditahzir. Karena ada salah faham tentang lafaz Al-Quran yang keluar dari mulut manusia, makhluk atau bukan. Ada kesalahpahaman memang. Tapi itu yang terjadi. Dan luar biasa. Sepi. Majelisnya Bukhari menjadi sepi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tahzir mentahzir itu urusan ratusan tahun yang lalu. Memang ada. Demi apa? Demi menyelamatkan jamaah kaum muslimin. Jangan masuk aliran sesat. Ya. Nah, ini contoh yang salah faham tentunya. Belum tahu kisah selanjutnya ya. Mengharukan sekali kisah di akhir kehidupan Imam Bukhari. Ya. Nah, enggak selang lama kan beliau kembali ke Khurasan dan wafat. Ya. Tapi Allah angkat nama beliau setelah beliau meninggal. Sementara yang mentahdir beliau Muhammad bin Yahya tidak begitu diangkat oleh Allah. Enggak ada yang tahu nama Muhammad bin Yahya kecuali para pelajar. Kecuali para ulama yang menekuni ilmu hadis. Ya, orang-orang awam enggak kenal siapa Muhammad bin Yahya. Bukhari saya kira enggak ada seorang muslim yang paling bodoh, yang paling hidup paling berada di pelosok yang belum pernah dengar nama Bukhari. Setiap Jumat barangkali disebut namanya oleh para khatib, rawahul Bukhari, rawahul Bukhari. Allah angkat beliau setelah beliau wafat. Fikul hadis. Ini hadis hasan menurut Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun Syaikh Salim mengatakan sahih dengan syawahid. Yang pertama, istihbabu wasiyatil muslim li akhih. Disukai seorang muslim memberikan wasiat, nasihat kepada saudaranya sesama muslim. Sunnah yang barangkali sudah mulai hilang, saling berwasiat, saling memberikan nasihat. Wabil khusus ketika akan safar, ketika akan meninggalkan, saling memberikan wasiat. Atau wasiat ketika ada hubungannya dengan kematian. Ini pun jarang kita saksikan. Adapun para sahabat, bahkan Ibnu Umar mengatakan, aku belum pernah tidur sebelum aku persiapkan wasiat. Jadi dalam hidupnya itu wasiat. Kalau aku mati nanti begini, begini, begini. Gitu. Merasa, tidak merasa bahwa ajal itu masih jauh. Kan bisa saja kan, sewaktu-waktu kita meninggal. Coba ketika kita tahu bahwa besok kita mati, taruhlah mau dihukum mati, tentu pasti ada pesan-pesan, ya kan? Nanti begini, nanti begini, nah gitu kan? Nah kan kita nggak tahu bahwa besok kita meninggal, lusa kita meninggal, mungkin, mungkin. Kenapa tidak meninggalkan wasiat, terutama kepada anak istri begini, begini, begini? Ya, apalagi ada apa? Rahasia, ya. Taruhlah selama ini kita pakai motor atau mobil misalnya. Itu mobil teman kita titipkan. Anak istri enggak tahu. Nah, kan sewaktu-waktu kita meninggal gimana? Kasihan anak istri kan, dikira warisan, nanti jadi cekcok. Maka diberitahukan. Ya. Karena sekali lagi kita tidak pernah dan tidak boleh merasa jauh dari kematian. Ketika kematian tiba-tiba datang, kita meninggalkan masalah. Meninggalkan masalah, jelas. Karena yang mestinya kita terus terang, enggak terus terang. Gitu. Apalagi antum punya istri lagi. Ya, udah punya anak, ini gimana? Ya, tinggal masalah, ntar dia datang. Saya istrinya, saya anaknya. Jadi masalah, ya. Maka kasih tahu. Gitu. Siap-siap kasih tahu, itu jadi masalah, kasihan. Ya. Nah, gitu, ya. Yang bagi lil abdi ay yuraqiba maulahu fi jami'i ahwalihi wa uqatihi. Wajib bagi seorang hamba selalu muraqabah. Nah, ini kan syahidnya. Ini kan bab muraqabah. Merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Ini wajib dalam segala keadaan. Allah tidak pernah lengah. Allah selalu melihat kita, memantau kita. Jangan pernah beranggapan bahwa yang Allah lihat ini jutaan manusia. Apakah saya diperhatikan? Padahal jutaan manusia. Kalau presiden mungkin, kalau dosen mungkin, kalau atasan mungkin, kalau guru mungkin. Kan muridnya kan ratusan. Saya begini-begini, ya mungkin saya luput dari perhatiannya, mungkin. Guru, ustadz, kiai, pemimpin, dosen. Ketika yang diperhatikan itu ratusan orang, tentu satu dua luput dari perhatiannya. Adapun Allah Rabbul Alamin, tidak. Tidak ada bedanya bagi Allah memperhatikan satu dua orang dengan miliaran manusia, tidak ada bedanya. Mudah bagi Allah. Kecil bagi Allah. Jangan pernah kita merasa aman dari pengawasan Allah. Al-hasanatu tamhu sayyi'ah. Ah, ini wawunya enggak hilang. Karena bukan jawab, ya. Tamhu ada waw. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Tadi salat lima waktu ibarat orang di depan rumahnya ada sungai. Ngapain dia di sungai itu? Mandi sehari berapa? 5 kali. Nabi mengatakan, mungkinkah orang mandi sehari 5 kali masih menyisakan kotoran? Sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasul. Itulah orang yang sholat 5 waktu. Umroh, dari umroh ke umroh berikutnya. Bisa menghapus dosa. Tahun 2002 umroh. Tahun 2010 umroh lagi. Dosa-dosa dari 2002 sampai 2010 diampuni. Dari Jumat ke Jumat berikutnya juga seperti itu. Kita sholat Jumat. Hari Sabtu berbuat dosa. Hari Ahad berbuat dosa. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian sholat Jumat lagi. Dihapus lagi. Ini murahnya Allah. Ini rahimnya Allah. Maha pengampun. Dan tidak ada dari kita yang tidak berdosa. Dalam sehari pasti kita berdosa. Maka apa yang kita harapkan? Ampunan. ya, membaca Al-Quran, melangkahkan kaki menuju masjid di hadis-hadis awal dulu. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah lagi menghapus dosa. Min husnil khuluq talaqatul wajh. Di antara akhlak mulia itu adalah wajah yang berseri. Jangan remehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun sekedar senyum di hadapan saudara sesama muslim, jangan diremehkan. Karena salah satu yang tidak boleh ada adalah meremehkan kebaikan. Cuman sholat duha, cuman menyingkirkan duri dari jalanan, cuman senyum, cuman, enggak boleh. Ketika itu kebaikan, maka tidak boleh kita katakan cuman segitu, lalu kita tinggalkan. Jangan. Bahkan antum masih ingat bagaimana Allah mengampuni seorang wanita pelacur hanya gara-gara si pelacur ini memberi minum seekor anjing. Remeh sekali kan? Kecil sekali kan? Tapi akibatnya luar biasa dahsyat. Ratusan kali dia berzina, diampuni oleh Allah. Dan kita tidak tahu. Dari sholat kita, dari puasa kita, dari jihad kita, dari baca Al-Quran kita, belajar. Ya. Dan dari kita menyingkirkan duri paku dari tengah jalan. Atau mengembalikan sendal sambil kita keluar dari masjid. Ada sendal yang tertendang agak jauh. Kita kembalikan di pasangannya. Ya, sepasang. Kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Kita enggak tahu yang mana. Maka jangan diremehkan. Atau sekedar memberikan tempat duduk kepada nenek-nenek tua, orang tua, tidak boleh diremehkan. Kita tidak tahu mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Ya. Sama dengan Nabi makan. Beliau mengatakan, aku tidak tahu mana di antara yang aku makan ini yang mendatangkan berkah. Jangan-jangan yang sisa ini yang mendatangkan berkah. Maka jangan disisakan. Jangan disisakan. Istilah kita walaupun sebutir dua butir nasi. Kita tidak tahu. Jangan-jangan yang sebutir dua butir inilah yang membawa berkah. Nah, karena kita tidak tahu, maka semuanya kita amalkan dan jangan diremehkan. Termasuk amal orang lain, ya. Mentang-mentang kita beramal dengan amalan besar, belajar ilmu, mengajarkan ilmu atau jihad, lalu kita remehkan saudara kita yang beramal dengan amal yang ringan. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh meremehkan amal. Wal haditsu wasiyatun 'azimatun min jawami'il kalim. Nah, ini dia. Hadis di atas merupakan wasiat dari wasiat Nabi yang azim, yang di mana ucapan beliau mengandung apa? Satu di antara lima keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Utitu bi jawami'il kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, padat, sedikit, tapi isinya sangat dalam, sangat luas. Lihat, beliau berbicara tanpa mikir. Beliau bicara tanpa menyiapkan sebelumnya. Tiba-tiba mengalir keluar dari mulut beliau kalimat yang luar biasa. Kalau bukan karena dituntun oleh Allah, maka barangkali membutuhkan waktu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk mengucapkan kalimat ini. Tiga kalimat yang merupakan hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Mengalir dalam waktu sekian detik, sekian menit, keluar dari lisan Nabi. Kenapa? Karena beliau dituntun oleh Allah. Beliau dijaga oleh Allah. beliau maksum dalam satu sabda menyangkut mengandung tiga hak yang luar biasa. Pertama hak Allah, kedua hak diri sendiri, dan ketiga hak siapa tadi? Orang lain. Kalau bukan dituntun oleh Allah, mustahil muncul kalimat yang luar biasa ini. Ya, dan ini bukan satu-satunya. Masih banyak ribuan hadis. Ayat, kalau ayat jelas itu lafadznya langsung dari Allah. Kalau hadis kan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya tetap mukjizat. Isinya dari Allah. Redaksinya, kalimatnya dari Nabi. Maka boleh dirubah-rubah sebagaimana waktu itu yang pernah kita bahas. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana bagian waris, pertanyaannya, bila saya mati kelak, saya punya satu istri dan dua anak perempuan, satu laki-laki. Ini tidak disebut ayah ibu ya, mungkin ayah ibu sudah tidak ada, berarti ahli waris cuma istri dan tiga anak, dan ada anak laki-laki, maka tidak ada yang lain dari ahli waris kecuali dua ini, istri dan anak. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Kecuali jika tidak ada anak laki-laki, anaknya perempuan semua, maka ada satu lagi ahli waris, yaitu saudara, saudara mayat. Nah, karena ini ada anak laki-laki, maka menghabisi sisa, asobah istilahnya. Maka untuk istri, karena ada anak, seperdelapan. Nah, sisanya semuanya buat anak. Dengan dibagi sedemikian rupa, sehingga yang laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari yang perempuan. Mudah. Jika mengadakan kajian lepas kerja, sholat isya diakhirkan sampai beberapa waktu, apakah diperbolehkan? Boleh, sunnah. Asal yang mengakhirkan adalah imam masjid tersebut. Imam masjid ini menyatakan bahwa sholat isya nanti saja, kita selesaikan dulu kajian ini. Ah, boleh. Tapi kalau bukan imam, tidak boleh. Yang berhak mengundurkan sholat itu imam. Bukan kita sendiri-sendiri, bukan. Apakah bacaan tasahud awal dan akhir itu berbeda? Ya, berbeda di doa ya. Adapun sampai innaka hamidum majid, sama. Ini pendapat yang rajih. Safar sendirian ditemani syaitan. Safar bertiga boleh. Bagaimana tanpa mahram? Ini yang kita bahas tadi laki-laki ya. Yang kita bahas tadi laki-laki, bukan perempuan. Perempuan walaupun berlima, walaupun bersepuluh, tanpa mahram boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang kita bahas tadi laki-laki. Bagaimana hukum berjamaah 40 hari? Apakah itu merupakan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak ada batasan salat berjamaah 40 hari. Ya. Tidak ada. Ya terus. Kalau toh sakit, ya enggak usah memaksakan diri. Hujan enggak usah memaksakan diri. Lalu putus, wah, udah mau 40 hari baru 39, hujan, ya enggak masalah. Enggak masalah. Jadi ibadah itu enggak ada istilahnya target-targetan, tidak ada. Justru ketika memaksakan diri salat berjamaah padahal hujan lebat atau sakit, Allah tidak suka. Allah tidak suka kita sholat ibadah memaksakan diri. Apakah ada tuntunan dari Nabi tentang sholat tasbih? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Hanya diperselisihkan oleh para ulama ahlul hadis tentang kesahihannya. Saya tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Kalau orang meninggal dikubur lalu ada siksa kubur, kalau orang meninggalnya di lautan bagaimana? Tentu tetap siksa kubur, bukan siksa lautan ya. Tetap siksa kubur, hanya kita aja gak tahu. Tentu mudah bagi Allah. Mau dia membusuk di air, mau dia jasadnya dimakan oleh ratusan ikan. Ya, kulit yang sini di ikan ini, kulit yang itu di ikan itu. Tentu mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah. Dan kita tidak perlu memikirkan gimana, apa istilah teknisnya gimana, enggak perlu. Ya. Enggak akan terjangkau oleh akal kita. Sama. Pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sama. Kemudian siksa kuburnya kalau dia memang berhak disiksa, ya. Tidak ada perbedaan. Jika seseorang melakukan satu amalan namun dia tidak mengetahui tentang faedah atau keutamaan ibadah tersebut, apakah dia mendapatkan? Mendapatkan. Ya. Dia tidak tahu kalau qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Dia sholat qabliyah subuh, apakah dia dapat? Dapat. Dia tidak tahu kalau puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Taunya ya ini sunat Nabi. Dia lakukan, apakah terhapus dosanya setahun yang lalu? Terhapus. Ini sama dengan dosa. Ketika dia tahu bahwa riba itu dosa, dia tahu, tapi dia nekat. Gitu. Apakah dia mendapatkan dosa seperti zina dengan ibunya? Padahal dia enggak tahu kalau dosanya segitu. Tetap. Yang penting dia tahu bahwa itu dosa. Yang penting dia sudah datang ilmu dakwah kepada dia bahwa riba itu dosa, minum khamr itu dosa. Maka dia mendapatkan dosa sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Walaupun dia tidak tahu dosanya segitu. Ya. Maka nanti tidak ada dia tahu dosanya begitu, mau saya enggak makan riba, kirain saya biasa doang, enggak bisa gitu. Ya, tetap walaupun dia enggak tahu. Gitu ya. Termasuk hukuman di dunia. Dia mencuri. Sudah di atas nisab. Dia tidak tahu kalau mencuri itu hukumannya tangannya dipotong. Lalu ketangkep. Dipotong apa tidak tangannya? Dipotong, walaupun dia enggak tahu. Dia enggak bisa ngeles, oh saya enggak tahu kalau begitu. Ya. Tahu dipotong saya enggak akan nyuri. Ya enggak bisa. Kan dia tahu nyuri itu enggak boleh. Nyuri itu dosa dia tahu. Adapun hukumannya apa dia enggak tahu enggak masalah. Tetap dihukum. Saat sholat sir, apakah makmum membaca Al-Fatihah dan surat? Iya, tidak ada bedanya. Sama dengan kita jadi imam atau sholat sendiri. Al-Fatihah diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sudah habis, imam belum ruku, tambah surat pendek yang lain, boleh. Baca Al-Fatihah belum habis, baru sampai ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, maka langsung ruku, jangan meneruskan bacaan. Mana yang benar, tidak pernah dicontohkan Nabi itu bid'ah atau tidak ada dalilnya itu bid'ah? Ya sama aja, tidak ada contoh dari Nabi itu enggak ada dalilnya. Gitu ya. Ibadah itu kan ada contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi itu dalil. Kalau Nabi tidak pernah mencontohkan berarti enggak ada dalilnya. Ya. Pernahkah Nabi sholat nisfu Sya'ban? Enggak ada. Itu namanya enggak ada dalilnya. Nabi enggak contohkan. Pernahkah Nabi merayakan maulid Nabi? Kan enggak ada dalilnya. Enggak pernah dicontohkan. Jadi sama saja. Ya. Bid'ah itu tidak ada contoh dari Nabi atau tidak ada dalilnya, sama. bagaimana menghadapi istri yang sifatnya menjengkelkan, apakah kita harus sabar? Ya udah tahu itu ya kan, sabar, memang sabar. Jangankan kita Nabi SAW sabar ya, dibohongi dalam peristiwa madu itu kan, dibohongi beliau, sabar. Minta tambahan belanja, sabar. Bahkan di Bukhari kan ada itu, Nabi sedang di giliran Aisyah, tiba-tiba ada yang datang kepada Nabi memberi hadiah makanan dari salah satu istri ya. Aisyah itu sambil sana demi teprak sama Aisyah itu ya. Jatuh berkeping-keping itu ya. Sambil tersenyum Nabi dengan mengatakan gharrat ummuk. Itu si yang bawa makanan itu diajak oleh Nabi untuk memunguti yang pecah itu ya, sambil mengatakan gharrat ummuk, ibumu sedang cemburu. Sabar. Biasa aja, memang wanita begitu. Nabi enggak, oh masya Allah, subhanallah, kamu udah ngaji kan? Ah, mau ngaji mau apa, perempuan tetap perempuan. Satu ketika muncul sifat bengkoknya. Ya, kalau kamu kan istri ustaz, ya enggak usah ustaz, istri Nabi. Ya, keluar bengkoknya. Ketika sebagai suami istri. Enggak ada, mau istri siapapun, istri menteri, istri presiden, istri nak, sama, akan muncul kebengkokan itu. Ketika kita terus biarkan, ya terus bengkok terus. Misalnya dia taruhlah anti poligami, kita sebagai suami diam, ya sudah, dia akan terus anti poligami gitu. Oleh karena itu luruskan pelan-pelan, jangan tiba-tiba. Ketika tiba-tiba maka akan patah ya. Ini enggak pernah diluruskan, enggak pernah ngomong-ngomong, enggak pernah rasan-rasan, enggak pernah nasihati, tiba-tiba kawin lagi, ya patah tentunya. Tentu diomong dulu tiap hari, membahas, enggak boleh deh, ini kan ayat, ini kan perintah Allah. Oh marah-marah, ya, ya biasa. Ntar ngomong lagi terus, ya kan? Kira-kira begitu, ya. Nah, jangan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba, ya tadi patah. Atau kita diam, ya sudah, terus bengkok seperti itu. Maka wajib bagi kita para lelaki ini sabar dengan sifat seorang wanita. Kata Nabi, aku tidak melihat seseorang yang lebih kurang akalnya dan agamanya selain kaum wanita. Maka persaksian seorang wanita itu berapa? Separuh dari laki-laki. Agama seorang wanita, ibadahnya seorang wanita itu separuh dari laki-laki. Bagaimana melepas cadar di tempat umum di mana sudah dipakai setiap hari? Enggak masalah, karena memang tidak wajib kan? Karena memang tidak wajib. Jangankan karena ada sesuatu, enggak ada sesuatu, saya pengen buka, enggak masalah. Dia pakai, boleh, menutupi fitnah, bagus. Tapi mewajibkan tentu harus dengan dalil. Sementara tidak ada dalil. Justru yang ada dalil adalah menyatakan bahwa cadar itu tidak wajib. Saya dulu berniat jika mendapatkan rezeki akan menyantuni anak yatim. Setelah saya dapat rezeki, ternyata kebutuhan keluarga melebihi. Ya berarti memang ya belum rezeki, rezekinya segitu kan. Tentu yang dimaksud rezeki itu kan lebih. Taruhlah cuman 1 juta, 2 juta, tapi lebih. Nah, itulah rezeki lebih. Ya. Sementara dapat 5 juta, 10 juta, 15 juta, tapi kebutuhan luar biasa. Ya anak banyak, ya orang tua, ya mertua, tanggungan kita tidak ada sisa, ya tentu itu yang wajib. Sementara fakir miskin kan tidak wajib kita santuni. Ya. Wabda biman ta'ul. Dahulukan siapa yang menjadi tanggunganmu. Bagaimana tentang takwa kepada Allah? Takutlah dengan neraka. Ya. Takwa ketika diteruskan dengan kalimat neraka, fattaqun nar, maka yang dimaksud adalah takut. Takut. Tapi ketika disambung dengan kalimat Allah, yang dimaksud adalah takwa. Takwa, walaupun takwa itu sering diterjemahkan dengan takut. Tapi ketika takwa itu tidak diterjemahkan, saya kira ini lebih baik. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya, karena takut kan bisa juga khosyah yakhsha. Gitu ya. Adapun takwa jelas melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Allahu a'lam. Ya. Tidak bertentangan, karena yang satu buat sahabat, yang satu di luar sahabat. Gitu. Man kadiba alayya muta'ammidan, itu di luar sahabat. Mungkin masa tabi'in, mungkin adba'ut tabi'in, mungkin masa Imam Malik, di zaman Imam Bukhari atau sekarang ini. Adapun di zaman sahabat, tidak ada. Dan belum pernah dinukil ada seorang sahabat berani mengucapkan qala Rasulullah, padahal dia tidak mendengar, padahal dia tidak tahu. Ini enggak ada. Tidak ada. Ah, kalau di bawahnya ada. Gitu. Maka kalimat barang siapa yang berdusta atas nama diriku, yang dimaksud bukan sahabat. Karena kan mustahil kan? Satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain yang sering kita bahas. Empat kaidah, tidak mungkin ayat bertentangan dengan ayat, tidak mungkin hadis bertentangan dengan hadis, tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis, tidak mungkin ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin, karena semuanya dari Allah. Mana mungkin sama-sama dari Allah bertentangan. Nah ini, kalau dikatakan bertentangan, kan berarti tidak mungkin. Ya kan? Satu sisi, Nabi menyuruh semua sahabat yang mendengarkan sabdaku sampaikan kepada yang tidak mendengar, lalu beliau mengancam barang siapa yang berdusta atas nama diriku. Oleh karena itu harus dijamak. Setelah dijamak, dikompromikan, maka keluar kesimpulan bahwa ancaman barang siapa berdusta atas nama diriku, dan itu terjadi adalah zaman setelah sahabat. Setelah sahabat habis, baru muncul orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. Kita akhiri. Ya. Menghapus artinya dosa. Dosa itu dihapus. Bukan berarti bahwa tidak terlihat. Tetap dia melihat. Barangkali pernah kita bahas dulu, hisab itu ada dua. Hisab itu ada dua. Apa yang pertama? Ini hisab yang berat. Apa? Munaqasyah. Kamu dapat mobil ini dari mana? Dipakai untuk apa? Ini begini, ini luar biasa. Ketika kita ditanya oleh seorang polisi, seorang jaksa, seorang hakim, tentu ini hal yang berat. Ini Allah yang bertanya. Dan kita diharuskan menjawab. Berat. Nah, ada hisab satu lagi. Apa? Al-Ard. Ditampakkan saja. Nih. Engkau melihat dosa-dosamu, engkau akui. Engkau ingat. Dijawab, aku ingat ya Allah. Aku akui ya Allah. Dan dia ketakutan. Nah, lalu Allah mengatakan, aku ampuni. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Jadi tidak bertentangan. Bukan dihapus, jadi catatan itu hapus semua. Tidak ada catatannya, tetap ada, tapi diampuni. Yang dimaksud tamhuha, dihapus sebagai dosa, balasannya. Adapun catatannya masih ada. Wallahu a'lam. Ya, mungkin hanya itu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.